Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالحمد لله إن شاء الله pada malam hari ini kita akan masuk kita al-wudu. Di antara bab fikih taharah yang paling utama yaitu pembahasan wudu, karena banyak hal yang penting kita perhatikan dalam masalah terkait dengan wudu ini. Karena wudu itu di samping dia raful hadas, mengangkat hadas kecil, dia adalah sebagai bentuk tahliyah itu adalah sebagai bentuk hiasan bagi seorang mukmin. Makanya urutannya oleh Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar itu setelah izalatun najasah, membersihkan najis. Karena memang sempurnanya berhias seseorang itu adalah setelah dia bersih-bersih, membersihkan diri dulu. Makanya ada istilah at-tahliyatu qabla tahliyah. Tahliyah itu membersihkan, sebelum tahliyah, sebelum menghiasi. Kan sebagaimana kita ketahui kalau misalnya ingin menghiasi rumah kan dibersih-bersih dulu. Kotoran-kotoran suket yang ada di rumahnya, misalnya angin mencapai pun kadang diamplas dulu, baru setelah itu dicat ataupun dihiasi, itu akan lebih sempurna. Beda kalau dia tidak dibersihkan langsung dihiasi, walaupun mungkin nampak bagus tapi kurang sempurna. Maka sempurnanya penghiasan pada sesuatu itu baca setelah pembersihan. Makanya bab yang sebelumnya kita baca, bab izalatun najasah, itu adalah kebersihan sifatnya. Kebersihan. Kemudian sekarang dimaksud dengan al-wudu. Wudu ada dua sisi. Sisi dia raful hadas, menghilangkan hadas. Ini adalah masuk ke tahliyah itu pembersihan, yang membersihkan hadas. Tapi ditinjau dari dia itu adalah datang setelah rohlah mengangkat ataupun datang setelah izalatun najasah, yaitu adalah tahliyah menghiasi seorang mukmin, karena banyak keutamaan di dalamnya, di dalam berwudu tersebut. Wudu pakai wa'an doma wawnya, wudu itu adalah pelaksanaan wudunya. Dalam istilah syar'inya adalah istimalul ma'in ta'urid fil afdhalil arba'ati ala sifatin maksufatin syar'i, menggunakan air yang suci pada empat anggota wudu dengan cara yang khusus dalam syariat. Ta'abudan lillah, beribadah kepada Allah. Kalau dengan waw, dipatahkan wawnya, wadu, itu airnya. Air yang digunakan untuk berwudu. Air yang digunakan untuk berwudu. Kalau walau wadu ini ada diambil dari kata wudu ini ataupun bukan. Ada wadu ya kalau di kita. Ya isinya air. Tapi kalau wadu itu sendiri, itu adalah air yang dipakai untuk berwudu. Ya, tapi kan wudu itu adalah pelaksanaan wudunya. Pelaksanaan wudu, dan di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan wudu. Disebutkan adalah perintah untuk membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, dan membasuh kaki ketika ingin sholat. Ada penyebutan wudu itu ada dalam hadis. Nah, terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misal hadis la yaqbalullahu sholati sholata ahadikum hatta yatawadda, idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat salah seorang daripada kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Ya tawadda la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhur. Allah al-wudu, Allah tidak menerima sholat tanpa wudu. Perintah untuk berwudu ini disebutkan oleh para ulama dia masuk ke dalam ayat-ayat Al-Madani. Karena turunnya ayat wudu itu adalah setelah Nabi SAW hijrah. Maka ada yang mengatakan bahwasanya wudu itu merupakan kekhususan umat ini yang tidak ada di umat sebelumnya. Kalau sholat ada di umat sebelumnya. Ada yang sebelumnya, Zakaria, Qaima yusolli, berdiri sedang sholat. Nabi Ismail diperintahkan untuk mengajak keluarganya sholat. Di antara keutamaannya, artinya ada syariat sholat. Tapi wudu disebutkan ini termasuk kekhususan umat ini disyariatkan wudu apabila mereka ingin melaksanakan sholat dan amalan-amalan yang diwajibkan ataupun disunahkan untuk berwudu padanya. Ini antara keistimewaan wudu pada syariat Islam yang diperlukan di Madinah. Karena ayat ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wa amsahum wa amsahu bi rukukum wa aqdulakum. Itu turunnya adalah di dalam surat Al-Maidah ayat 6, turunnya adalah di Madinah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin menegakkan sholat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian. Itu turun di dalam surat Al-Maidah. Kan surat Maidah ini adalah Madaniyah. Surat Al-Quran terbagi menjadi dua. Matiyah, Madaniyah. Makiyah dikatakan yang sebelum hijrah. Karena banyak kebanyakannya diturunkan di Mekah. Ayat-ayatnya turun. Sedangkan Madaniyah setelah hijrah. Walaupun sebagiannya turunnya di Mekah. Saat Nabi Haji. Saat Nabi Haji. Tapi dimasukkan ke dalam Madaniyah. Karena setelah hijrah. Nah, kebetulan buku ini termasuk ayat tentangnya itu ada di surat Al-Maidah. Sedangkan surat Al-Maidah termasuk Madaniyah. Sebelum kita membaca hadis terkait dengan hadis-hadis dalam bab wudu ini, ada beberapa hal. Pertama tadi ya, definisi daripada wudu itu sendiri. Walaupun kita tahu ya wudu ya ma'ruf lah. Namun ada definisinya, yaitu tadi yang kita bacakan, istimalul ma' tahur fil ahdha'il arba'ati ala sifatin maksusatin fi syar'i ta'abudan lillah. Menggunakan air suci pada empat anggota tubuh, akan datang penjelasannya, dengan cara khusus dalam syariat, dalam rangka beribadah kepada Allah. Dalam rangka beribadah kepada Allah. Hukumnya wajibun alal muqtidi idza arada sholata wa ma fi hukmiha. Hukum wudu adalah wajib bagi orang yang berhadas ketika ingin sholat dan yang sama hukumnya dengan sholat. Contohnya tawaf, bagi yang berpendapat wudu itulah merupakan syaratnya. Tapi sholat jelas tidak sah sholat tanpa berwudu bagi yang berhadas. Namun wajibnya wudu itu bagi yang muhdits, yang berhadas. Yang berhadas. Maksudnya hadas kecil. Karena wudu mengangkat hadas kecil. Apa hadas? Banyak seorang ya buang air ya. Buang air besar, buang air kecil. Ini terhitung berhadas dia. Kemudian keluar angin, mohon maaf kentut ya, itu berhadas. Nah, ini dikatakan berhadas. Maka dia kalau ingin sholat wajib berwudu. Kalau tidak ingin sholat tidak wajib. Walaupun dia selesai dari buang air ataupun sudah keluar angin, kalau tidak ada keinginan sholat, maka tidak wajib berwudu. Suatu ketika nanti Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ingin melakukan suatu, didatangkan oleh para sahabat air untuk dipersilakan berwudu. Abu Bakar dijawab oleh Nabi Sallam, aku sholli hatta atawaddo. Memangnya aku mau sholat sehingga aku harus berwudu? Memangnya aku mau sholat sehingga aku harus berwudu? Jadi wajibnya berwudu itu bagi orang yang berhadas apabila ingin sholat. Ada pun dalam amalan-amalan yang lainnya itu hanya sebatas sunnah, seperti ingin tidur atau ingin membaca Al-Quran menurut pendapat yang lebih kuat, atau seorang mohon maaf ya melakukan hubungan suami istri, kemudian setelah itu belum mau mandi, ingin tidur, maka disunahkan dia untuk berwudu walaupun belum mandi. Mandi wajib. Nah, ini diantara hal-hal yang disunahkan untuk orang berwudu. siapa yang wajib itu berwudu itu dikatakan wudu yajibu alal muslimil balighil aqil idza arada sholata wa ma fi sunnah. Wajib berwudu itu adalah muslim yang balik, yang akil. Ketika ingin sholat. Ketika ingin sholat. Mungkin ada. Nanti kalau belum berakal tidak. Ataupun belum balik. Tidak wajib berwudu kalau dia mau sholat. Ya tetap. Sholat tidak sah. Tanpa berwudu, misalnya kan anak-anak kan kadang belum balik. Padahal umur 7 tahun sudah diperintahkan anak itu untuk melaksanakan sholat. Umur 10 tahun tidak mau sholat, boleh kita memukul sebagai bentuk pendidikan. Bagi anak tersebut, ya tetap. Dia sholat harus berwudu. Tapi sholat itu belum terhitung wajib. Yang wajib adalah orang tuanya memerintahkan anaknya untuk sholat itu wajib. Tapi untuk anak itu sendiri, karena belum baligh. Nah, dari situ ikut hukum wudu ini, ikut mengikuti hukum sholatnya. Ya tidak sah sholatnya kalau dia tidak berwudu. Sama dia bagaikan apa namanya porsi di antara tengah-tengah sholat seperti itu. Kalau dia sholatnya tidak berwudu, ya anak kecil pun tetap wajib untuk berwudu apabila ingin melaksanakan sholat. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya wajibnya berwudu itu ketika hendak sholat, bukan ketika masuk waktu. Sebagian beranggapan bahwasanya wajib berwudu itu kapan sudah masuk waktu wajib berwudu. Nanti dulu. Lihat ayat. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilash sholati. Apabila kalian hendak mengerjakan sholat. Bukan karena sudah masuk waktu sholat. Tapi ketika kalian ingin mengerjakan sholat. Waktu masuk waktu sholat, terkadang seseorang belum mau sholat. Ada faktor-faktor yang menghalangi dia untuk melaksanakan sholat di awal waktunya. Ya kalau diwajibkan berwudu dalam keadaan masuk sholat dan dia belum ingin melaksanakan sholat, bisa jadi itu dalam memberatkan baginya atau mengurangi jatah air yang mestinya dia lakukan tidak melaksanakan sholat, dia sudah lakukan ketika waktu sholat dan sholatnya masih lama, batal, butuh air lagi ketika air itu sudah terbatas. Namun demikian seseorang tentunya lebih bagus ketika selalu dalam keadaan suci dari hadas kecil. Kapan dia batal, dia berwudu. Itu tentunya kondisinya lebih baik. Artinya selalu menghiasi dirinya dengan suci dari hadas kecil. Suci dari hadas kecil. Karena wudu itu sendiri ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar mengangkat hadas. Tapi itu adalah ibadah kepada Allah, akan gugur dosa-dosa kecil seseorang bersamaan dengan tetesan air yang dia pakai untuk membasuh anggota-anggota wudunya. Dan seorang berwudu, kemudian dia sholat, setelah itu ufirolahu mata kodama min dambihi, diampuni apa yang telah lalu daripada dosanya. Dan wudu di antara amalan yang dunia. Untuk dia dianggap sebagai wudu. Beda dengan menghilangkan najis. Tidak butuh niat, tidak apa-apa. Najis bersih. Sudah terhitung bersih. Walaupun ketika menghilangkannya tidak ada niat untuk menghilangkan najis. Tapi bersih, berarti tidak perlu lagi adanya pensucian. Karena sudah bersih. Walaupun tidak ada niat untuk membersihkan. Tapi wudhu, walaupun dia urut, cuci muka, cuci tangan, usap kepala, bahkan dicuci kepalanya, kemudian basuh kaki, tanpa ada niat berwudhu, tidak sah wudhu. Namun demikian dalam berwudhu itu ada tiga hal yang perlu diniatkan. Di samping dia niat mengangkat hadas. Di samping dia niat mengangkat hadas. Mengangkat, menghilangkan hadas kecil dengan berwudhu. Yang pertama adalah dia niatkan imtisalan li amrillahi wa rasulihi. Dia niatkan wudhu tersebut dalam rangka menunaikan perintah Allah dan Rasulnya. Perintah Allah seperti idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kalian hendak sholat, basuhlah wajah kalian, seterusnya. Itu perintah Allah. Perintah Rasul, la yaqbalullah sholata bighairi tahurin. Allah tidak menerima sholat tanpa tahur. Wa man tawaddaa mithla wudhu'i hadza tsumma shalla raka'ataini ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa wudhu seperti wudhu ini, kemudian dia salat dua rakaat, diampuni apa yang telah lalu daripada dosanya. Yang kedua, yang dia hadirkan itu adalah ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah wudu, cara berwudu sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ada keutamaan tersendiri, yaitu keutamaan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi dihadirkan oleh seseorang ketika dia berwudu. Kemudian yang ketiga yang paling pokok adalah niat raful hadas, niat mengangkat hadas. Berbicara masalah niat, kita ingatkan kembali bahwasanya niat itu adalah letaknya hati. Niat itu adalah letaknya hati, keinginan dalam hati untuk melakukan suatu amalan. Bukan di mulut. Mulut mengucapkan niat tapi hatinya tidak, kata para ulama, ya tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Tapi sebaliknya, tanpa diucapkan dengan mulut, cukup dengan hati, itu yang memang seharusnya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menukilkan ijma sepakat mengeraskan suara melafazkan niat dalam wudu dan sholat itu tidak ada sunnahnya dalam tanda kutip amalan kita. Kalau dikerahkan ketika ingin berwudu, niatnya dia ucapkan secara dikerahkan suaranya, itu adalah termasuk amalan, mohon maaf, amalan kita. Yang ada perselisihan itu adalah kalau tidak dikerahkan, memang ada perselisihan. Sebagian masih membolehkan karena untuk menjabarkan apa yang ada dalam hatinya dengan lisannya, dia niatkan secara tersembunyi dalam mulutnya, artinya tidak dikeraskan suaranya, sir istilahnya. Namun imam yang empat itu berpendapat bahwasanya dia bukan wajib, bukan sunnah melafadzkan niat untuk berwudu dan sholat, bukan wajib dan bukan sunnah. Ada sedikit daripada para ulama yang mengatakan itu adalah termasuk mustahabah, namun tidak ada dalil yang kuat untuk menunjukkan disyariatkannya melafalkan niat dilafalkan, karena niat adalah letaknya adalah hati. Dan ini berulang ya pelajaran seperti ini. Intinya tidak ada sunnahnya melafalkan niat. Kalau sampai dijaharkan itu adalah bid'ah, para ulama mengatakannya. Kalau tidak dilafalkan, tidak dijaharkan, para ulama menyatakan tidak wajib, yang jelas tidak pula sunnah. Tidak wajib, tidak juga sunnah. Walaupun tidak dijaharkan. Ada syarat-syarat sahnya wudu, walaupun sebagainya akan disebutkan nanti, rukun-rukunnya. Namun syarat utamanya adalah al-islam wal-akal wat-tamyiz. Islam jelas. Misalnya seorang belum Islam berwudu, dia berwudu, belum Islam, niru-niru orang. Kemudian setelah itu dia baru masuk Islam. Ya tidak terangkat wudu. Kalau mau sholat, ya wudu lagi. Atau orang yang, mohon maaf, terlihat kena gangguan jiwa. Tidak normal akalnya. ODGJ, misalnya itu, dia wudu. Kemudian qadarullah, dengan izin Allah kumpul setelah itu normal masuk waktu sholat. Apakah perlu berwudu lagi? Ya berwudu lagi, karena dia yang ketika wudunya ketika dia belum berakal dan tanpa niat, orang gila ataupun demikian juga yang ghairu mumayyiz, yang masih anak belum ngerti, itu kan tidak ada niat dalam amalannya. Sedangkan niat, ini yang kedua adalah merupakan syarat sahnya ibadah. Sedangkan wudu, dia bukan membersihkan najis, tapi dia mengangkat hadas butuh niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi wudu ini amalan, butuh niat. Dia amalan, butuhnya. Beda dengan mengangkat atau menghilangkan najis. Tidak butuh niat. Diniat kan bagus. Tapi tidak butuh niat, bukan syarat. Tapi wudu syarat adalah niat. Makanya orang yang belum Islam, walaupun dia berwudu, kemudian masuk Islam, maka kalau mau sholat, wudunya ketika belum Islam tadi tidak sah. ODGJ, saat dia masih belum waras, dia berwudu, kemudian qadarullah waras. Datang waktu sholat, dia mau sholat, harus wudu lagi. Karena wudunya tadi tanpa niat dalam keadaan tidak sadar. Kemudian berikutnya adalah muwalah tertib. Muwalah itu adalah bersambung satu sama lain antara wudunya, anggota wudunya tadi. Jangan sampai cuci mukanya di rumah, cuci tangannya di masjid misalnya, padahal jaraknya cukup jauh. Kemudian nanti lagi tinggalkan dulu, ngobrol, berbelanja dulu, baru usap kepala. Kemudian nanti selang berapa waktu baru cuci kaki. Walaupun dia niatnya berwudu, tidak terhitung sah karena tidak mualaf, tidak nyambung. Karena menyelisihi wudunya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa amsahu bi ru'usikum wa aqdamakum. Itu menandakan bersambung. Basuhlah muka kalian. Setelah itu lanjut dengan membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala dan membasuh kaki. Kata-kata faktilu itu adalah mengisyaratkan kepada nyambung antara satu anggota dengan anggota yang lain. Terpisah tadi masih dalam kategori wajar. Misalnya kehabisan air dia harus nimba. Walaupun misalnya makan waktu 1 menit. Ya tidak mengapa, masih terhitung nyambung. Sebagian mengasih batas satu anggota itu belum kering. Anggota sebelumnya itu belum kering, dia ketika membantu anggota berikutnya. Walaupun ini bukan ketentuan, karena tidak menutup kemungkinan di tempat yang panas sekali, baru dia membantunya setelah itu kering. Bukan baru dia membantu berikutnya, kering langsung. Tidak menutup kemungkinan demikian. Tapi masih dalam kategori wajar. Karena dia melakukan untuk menimba air tadi kan adalah proses dalam melaksanakan wudu, bukan melakukan amalan-amalan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kemudian syarat berikutnya yang keempat adalah at-tarti wudu. Muka dulu, kemudian tangan, baru usap kepala, baru membasuh kaki. Jangan dari bawah dulu, kaki dulu, biar urut kata dia, tangan, kemudian muka, terakhir kepala. Ini terbalik, tidak sah wudunya. Atau muka dulu, atau kepala dulu dia usap, dari atas, muka, kemudian tangan, baru kaki, sama, tidak sah. Dia harus urut, karena dalam ayat menyebutkan urut. Kemudian praktek yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan wudhu kepada Nabi kepada para sahabatnya dengan cara urut, tidak pernah Nabi melakukan wudhu tanpa urut untuk yang pokok-pokoknya ini. Memang ada berkumurnya setelah mencuci tangan, riwayat suatu ketika. Tapi ini kan bukan pokok, pokoknya adalah wajah, tangan, mengusap kepala dan kaki. Ini rukun wudhu yang pokok. Adapun tentang rinciannya, insya Allah bersamaan kita membaca hadis-hadis seputar wudhu. Sekarang kita membaca hadis terkait dengan bab wudhu ini, tapi hadisnya terkait dengan jiwa. Qala al-Hafiz bin Hajar rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaqi ma'a kulli wudu'in. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Laula an asyqa." Kalau sekiranya aku tidak ingin memberatkan ala ummati bagi umatku, la amartuhum, sungguh aku akan merintahkan mereka bisiwaki untuk bersiwak ma'a kulli wudu'in bersama setiap wudu. Sekiranya tidak ingin memberatkan umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka bersiwak bersama setiap wudu. Di sini dikatakan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik dalam muwatoknya. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dalam sunnahnya, sunnah Nasa'i. Dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Imam Bukhari dalam sahihnya menyebutkan hadis ini tapi dalam bentuk ta'liqan, tanpa sanad dari awal. Tanpa sanad secara utuh dari awal, dari awal haddatsana ulan qala haddatsana ulan sampai Rasulullah SAW. Ini tanpa sanad. Mu'allaq. Hadis yang sahih. Ada hadis yang lain yang serupa dengan ini, tapi ma'akul disolatin. Laula an asuqo ala ummati la amartu bi diwaqi ma'akul disolatin. Sekiranya aku tidak ingin memberatkan umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka berdiwaq bersama setiap sholat. Bersama setiap sholat. Namun untuk riwayat ini adalah wudu. Kata para ulama dua-duanya sahih. Walaupun yang menyebutkan sholat itu lebih sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang wudu juga sahih. Dan ini berarti jiwa itu adalah di antara rangkaian wudu karena ada sebutan wudunya. Ada sebutan wudunya, tapi dia bukan bagian daripada wudu, bukan rukunnya. Cuma dianjurkan dengan sangat ketika seorang berwudu dia bersiwak, yaitu menggosok giginya. Diutamakan dengan kayu siwak. Akar kayu siwak. Juga dengan yang lainnya. Ya, termasuk sikat gigi. Atau bahkan ada riwayat Rasulullah menggosok giginya ketika ingin sholat atau wudu itu adalah dengan tangannya. Dengan tangannya. Disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersiwak dengan menggunakan tangan. Jadi bersiwak itu hukumnya sunnah. Sunnah seorang bersiwak disebutkan oleh fi jami'il wa awqat di berbagai macam waktunya. Tidak harus ketika ingin wudu, tidak harus ketika ingin sholat, tapi utamanya itu. Dalam hadis tadi mengingatkan bahwasanya indah boleh sholat. Itu menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa pun tetap disunahkan untuk bersiwak ketika dia berwudu ataupun ketika dia hendak sholat. Karena Nabi mengatakan laula an asuqo ala ummati la amartuhum bi siwak inda kulli wudu'in, tanpa mengecualikan kecuali kalau puasa. Tidak dikecualikan. Tapi umum kalau tidak ingin memberatkan umatku, sungguh aku perintahkan mereka bersiwak ketika mereka berwudu. Dalam riwayat ketika setiap sholat, hendak sholat, tanpa dibedakan antara puasa dengan tidak puasa. Oleh sebab itu tidak mengapa ketika berpuasa seseorang menggosok giginya, bahkan dianjurkan baik di pagi harinya ataupun di sore harinya, karena sebagian membedakan boleh berwudu di pagi hari, sore tidak. Apa ada apa alasannya? Karena hadis kata mereka la qulufa mithaim atiyahu indallahi min ghaibil mithik atau minal mithik, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada kasturi mithik. Di sedawah bahwasannya itu bukan dari larangan untuk berciwa. Itu menunjukkan bahwasannya secara umum orang yang berpuasa itu baik dia itu gosok gigi ataupun tidak, itu adalah bau. Karena kosong perutnya itu akan mengeluarkan gas yang menyebabkan adanya bau mulut. Terlepas itu ataupun bukan, yang jelas tidak ada larangan untuk seseorang itu berpuasa ketika dia berpuasa baik di pagi hari maupun sore hari. Berdalil dengan hadis ini secara umum Nabi merintahkan untuk berpuasa. Namun demikian dan para ulama mengingatkan ya kalau apa namanya pastanya itu memiliki apa rasa yang kuat gitu loh. Rasa yang kuat, gas yang kuat, hindari. Hindari bukan tidak boleh tapi hindari. Karena khawatir ada yang masuk, sedangkan orang yang beristinsyak saja kan dianjur untuk tidak terlalu kuat dia beristinsyak ketika dia dalam keadaan dia membuat puasa. Nah itu dikiaskan. Karena terlalu kuat rasa rasa pasta tersebut sebaiknya dihindari. Seperti sarannya Syekh Utsaimin rahimahullah. Lebih bagus saja kata beliau tanpa pasta. Walaupun tidak mengapa. Walaupun tidak mengapa, berdalil dengan kayu siwak itu kan juga ada rasanya. Ada rasanya pedes kalau masih seger, masih baru ataupun di bagian apa namanya akar atau akar kayu siwak yang bagus itu justru yang kata mereka yang terasa pedesnya kuat. Yang jelas demikian. Lebih digunakan lagi ketika anda sholat dan ketika anda berdasarkan hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk yang menyukai siwak sampai menjelang ajal beliau pun beliau menyempatkan diri untuk bersiwak ketika melihat Abdurrahman bin Abi Bakar memegang siwak. Nabi SAW melirik dan ditahu Aisyah radhiyallahu anha kalau dia ingin siwak, akhirnya diberikan siwak kepadanya dan siwak. Tidak lama setelah itu wafat. Dalam sebuah hadis menyebutkan bahwasanya siwak itu adalah mudhiratun lil fami mardhatun lir rabbi. Membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih. Tadi kita katakan bahwasanya siwak tidak harus dengan menggunakan kayu siwak ataupun akar kayu siwak arah. Boleh juga dengan selainnya. Tapi itu lebih baik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa dengan bersiwak dengan itu. Ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi sifatil wujud sallallahu alaihi wasallam annahu Nabi SAW bersiwak dengan menggunakan jarinya. Hadisnya disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar juga. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW bersiwak dengan menggunakan apa namanya jarinya. Artinya ada riwayat, walaupun sebagian mendhaifkan, namun Al-Hafidz Ibnu Hajar mensahihkan. Karena ada faedah-faedah daripada siwak, dia tentunya membersihkan wudu, mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya itu adalah termasuk hiasan bagi seorang mukmin, karena tentunya ketika mulutnya mengeluarkan bau yang tidak sedap dengan siwak itu adalah akan menghilangkan bau tersebut, dan itu di samping dia itu adalah membersihkan mulut, dia menghilangkan gangguan kepada yang lainnya, yang itu juga dianjurkan dalam syariat. Innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Para malaikat terganggu dengan apa yang Banu Adam terganggu. Terkadang tentunya ketika dari mulut mengeluarkan bau yang tidak sedap ke mengganggu orang lain, tentunya dengan itu para malaikat pun ikut terganggu dengannya. Di antara faedah yang disebutkan mengeluarkan gigi dengan bersiwak, terutama dengan menggunakan kayu ataupun akar siwak. Juga yang disiwak bukan hanya gigi sebenarnya, juga lidah, apa namanya, lidah, gusi, itu diantara yang disebutkan bagian-bagian yang ditentukan dengan siwak ini. Kemudian juga diantara faedahnya adalah membaguskan suara, menjernihkan suara. Itu disebutkan, walau alam tentang sebenarnya disebutkan. Wa yunshitul aq, memberi apa namanya semangat. Ini terutama di malam hari. Jika bangun kemudian dia bersiwak, itu akan menambah semangat dia untuk bangun ataupun beribadah, membantu menyadarkan dan menghilangkan kantuk dengan bersiwak tersebut. Itu disebutkan kenapa kalau misalnya dalam bangun tidur kok bersiwak. Di antara faedahnya disebutkan itu adalah untuk menghilangkan rasa kantuk dan menambah semangat untuk beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik. Ini yang kita sampaikan pada malam ini, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.